artinya punya. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi faddala wa ahabba ibadahu al-mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, alhamdulillah dalam kesempatan berbahagia ini kembali kita bertemu untuk mengkaji firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah selalu menaungi kita dan memberikan kita hidayahnya agar kita dapat menjadikan kehidupan kita ini sesuai dengan reda dan keinginannya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita memasuki ayat 25 surat An-Nisa juz keempat yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man lam yastati' minkum tawlan an yankihal muhsanatil mu'minati famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat wallahu a'lamu biimanikum ba'dukum min ba'd fankihuhunna bi'izni ahlihinna wa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf muhsanatin ghaira musafihatin wala muttakhizati akhdan fa'iza uhsinna fa'in atayna bifahishatin fa'alayhinna nisfu ma'alal muhsanati minal azab zalika liman khashiyal anata minkum wa an tasbiru khairul lakum wallahu ghafurur rahim. Dan barang siapa di antara kamu, yaitu orang yang merdeka, yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, dia boleh mengawini wanita yang beriman dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu. Sebagian kamu adalah dari sebagian yang lain. Karena itu, kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka. Dan berilah mas kawin mereka menurut yang patut. Sedang mereka pun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan penzina dan bukan pula wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka mengerjakan perbuatan yang keji seperti zina, maka atas mereka setengah hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. Kebolehan mengawini budak itu adalah bagi orang-orang yang takut kepada kesulitan menjaga diri dari perbuatan zina di antaramu. Dan kesabaran itu lebih baik bagimu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pendengar RRI yang berbahagia, ayat ini pada intinya adalah menceritakan tentang kebolehan laki-laki merdeka untuk menikahi budak, para budak, dengan syarat budaknya itu adalah wanita yang beriman. Iya. Kalau di dalam ayat yang telah lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan motivasi dan dorongan kepada orang-orang mukmin yang laki-laki untuk mencari wanita yang sekufu, wanita yang sederajat dengannya. Iya. Maka di dalam ayat 25 ini Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan apabila tidak mampu untuk mencari wanita-wanita yang sama-sama merdeka, statusnya merdeka, kemudian wanita yang baik sebagaimana yang sudah diarahkan oleh Rasulullah, karena kecantikan, karena nasab, karena kekayaan dan karena agama, maka cukuplah agama saja menjadi salah satu syarat utama untuk menikahi wanita-wanita walaupun mereka itu adalah para budak. Nah, kenapa hal ini diperbolehkan? Dengan alasan apabila ternyata sang laki-laki ini sulit untuk memberikan biaya atau nafkah kepada sang istri, calon-calon istrinya. Terkadang kita tidak semua laki-laki itu yang punya kekayaan yang cukup atau punya harta yang cukup atau dapat memberikan nafkah yang cukup kepada istri-istrinya. Oleh karena itu, pada saat kita berada dalam kondisi yang cukup sederhana status kekayaan kita cukup sederhana, maka sulit bagi kita untuk mendapatkan wanita karena mungkin maharnya terlalu tinggi atau dan sebagainya. Maka dalam hal ini boleh kita mencari para budak yang mereka itu adalah wanita-wanita mukmin yang bisa menjaga diri mereka. Nah, inilah tujuan utama di mana agama memberikan arahan kepada pemeluknya, yaitu umat Islam, untuk dapat menjaga diri mereka. Artinya, kebolehan menikahi para budak ini dengan tujuan agar seorang laki-laki itu dapat tetap menjaga kehormatan dirinya. Karena apabila dia dipersulit untuk menikah, maka ini akan dapat berakibat fatal di dalam kehidupannya dengan melakukan tindakan-tindakan yang kelak dilarang oleh agama seperti berzina, berselingkuh, dan sebagainya. Oleh karena itu, sekali lagi, subhanallah, di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keringanan kepada para laki-laki yang mukmin untuk dapat tetap berada di dalam aturan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun dia menikahi budak-budak wanita, tapi dengan syarat budak itu adalah mukmin, dengan tujuan untuk menjaga kehormatan dirinya dan juga kepada kehormatan si wanita tadi. Nah, oleh karena itu, walaupun status mereka ini budak, akan tetapi bukan berarti wanita, para budak wanita ini adalah budak wanita yang sembarangan. Tidak. Tidak diperbolehkan untuk menikahi budak yang melakukan kekejian seperti suka melakukan perselingkuhan sebagaimana diterangkan oleh ayat ini. Okay. Muhsanatin ghaira musafihatin wala muttakhizati akhdan, yaitu budak wanita yang mereka itu dapat menjaga diri, bukan orang yang suka berzina atau mengambil laki-laki lain sebagai peliharaannya. Ya, para pendengar rahimakumullah, mungkin ini prolog singkat dari ayat 25 ini. Bersama kita di studio sudah ada Ustaz Hanafi Ismet dan Ustaz Syafiar yang kita harapkan masukan dan pengembangannya. Silakan Ustaz. Alhamdulillah, pendengar yang berbahagia, menarik untuk kita menilik ayat ini dalam artian bahwa sebenarnya agama ini ketika dia melarang atau membolehkan sesuatu, ya tentunya yang dibolehkan itu mempunyai manfaat yang baik. Tapi bila dia melarang, dia berikan jalan keluar. Nah, dalam masalah ini, yaitu masalah menikahi budak, tentunya ini pada ayat, masa ayat ini turun dan beberapa dekade setelahnya masih berlaku. Dalam artian bahwa adanya sistem perbudakan yang diberlakukan dan ayat ini pada saat itu bisa diamalkan. Tetapi pada masa sekarang ketika perbudakan tidak ada lagi dan terjadi kemerdekaan yang hakiki dan menyeluruh bagi seluruh bangsa, maka hukum perbudakan pun tidak berlaku, dalam artian bahwa menikah itu haruslah melalui proses-proses yang wajar dan biasa sebagaimana layaknya orang yang merdeka. Tapi walaupun begitu, kita melihat bahwa ayat ini bukan kehilangan makna walaupun tidak diamalkan dalam artian yang hakiki saat sekarang ini. Maknanya apa? Bahwa tetap ayat ini memberikan jalan keluar yang baik bagi sebuah proses perkawinan yang bermartabat, yaitu bila tidak dapat yang kelas A, artinya kelas bagus, ya kelas yang di bawahnya pun nggak ada masalah. Tetapi asalkan kriteria keislaman wanita atau keislaman yang baik, pemahaman yang baik itu terjaga dan bisa dengan sempurna diamalkan dalam kehidupannya. Yang diperbolehkan hanya wanita yang muslimah saja, ya. Muslimah saja. Itu syarat utamanya. Ya. Walaupun kelasnya sendiri berbeda, ya, Ustaz, ya. Jadi di sini kita melihat wa antasbiru khairul lakum. Di sini disuruh bersabar. Apa maksudnya? Ketika untuk kawin belum sanggup, budak pun tidak ada. Iya. Ini bagaimana jalan keluarnya? Ada. Wa antasbiru, bahwasanya kamu bersabar, itu lebih bagus. Dalam bersabar, makna bersabar ini terjemahkan oleh hadis, famalam yastati' fa'alaihi bisawm. Iya. Itu maksudnya kalau dia tidak mampu, boleh dia berpuasa. Ya, fa innahu lahu wija, karena puasa itu adalah sebuah. Kalau ya Ustaz, saya potong sedikit. Kalau begini kasusnya Ustaz, dia udah pengen kali kawin nih, udah kalau bahasa orang sekarang ini udah tak tahan lagi dia. Di puasa pun dia tak sanggup lagi dia, karena televisi masyarakat di sekitarnya pakaiannya udah nggak beres, televisi juga menampilkan tampilan-tampilan yang cukup-cukup merangsang, seronok dan sebagainya. Apa boleh dia kawin lari nih Ustaz? Begini, misalnya orang tua si perempuan ini mensyaratkan mahar yang cukup tinggi, belum lagi uang hangus, belum lagi pesta dan sebagainya. Sedangkan pekerjaannya ya cukup-cukup untuk makan lah, begitulah bahasanya. Nah, dalam kondisi seperti ini, apakah boleh seorang laki-laki yang kalau dia tahan dia gak akan bisa, mau kawin juga susah ini, apa boleh dia melarikan wanitanya? Perempuan ini setuju, orang tuanya agak susah sedikit nih. Nah, jadi kalau menurut saya ada ayatnya. Ayatnya itu fankihuhunna biizni ahlihinna. Menikahilah wanita-wanita itu dengan seizin keluarganya. Artinya bukan ini syarat, artinya harus ada izin tertulis dari ayah baru dia boleh kawin, atau dari keluarga, dari abangnya. Tetapi ini kan etika. Karena yang mau menikah ini kan bukan mereka berdua saja, tetapi akan menikah dua keluarga. Nah, misalnya saja keluarga A yang keras dengan keluarga B yang sangat keras, caranya pun tidak normal, bertambah keraslah, bertambah runyam, bertambah hancur. Nah, Islam mengatakan walaupun berdua ini lepas, tapi bagaimana ke depannya? Nah, maka oleh sebab itu kalau kita tinjau dari segi hukum, boleh mereka mencari perwalian di luar perwalian yang ada di kampungnya dengan disebut kawin lari, itu mungkin solusi. Tapi bukan solusi yang sangat cerdas. Artinya ya carilah yang lebih aman lagi. Tapi kalau artinya kalau mereka menikah juga sah-sah saja pernikahan itu ya. Katakanlah begini Ustaz, artinya laki-laki sudah datang baik-baik, iya. Tapi kan biasalah orang tua tanya ini tanya itu, tak sur nanti dia, udah tidak katanya. Nah, ini permasalahan. Artinya di dalam kehidupan masyarakat sendiri sudah ada pergeseran dari nilai-nilai keagamaan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kan sudah mengatakan, ijaja aku mantardau nadinahu wa khuluqahu fazawijuhu ilam takun fitnatun fil ardi wa fasadun karib. Kalau ada seorang calon menantu laki-laki yang datang kepadamu, sedangkan kamu lihat dia baik dalam agama dan akhlaknya, kawinkan saja. Tak usah terlalu banyak ditanya, kerja apa, berapa penghasilan satu hari, dan susah-susah ditanya. Kan bisa enggak kasih uang hantaran sekian puluh juta, ya. Fazawiju, kawinkan saja. Kenapa? Kalau tidak, ini yang akan menimbulkan terjadinya pergeseran nilai di masyarakat, di mana terjadinya perselingkuhan, perzinaan dan sebagainya. Jadi saya melihat juga begini ya. Kenapa masyarakat terkooptasi dengan pemikiran materi? Karena bagi mereka materi itu prestise dan harga diri. Padahal bukan di situ. Banyak orang yang harus ke penjara karena merebut materi. Berapa gubernur masuk penjara sekarang? Berapa wali kota yang harus mendekam di penjara? Anggota DPR, DPRD. Kenapa? Karena mereka menganggap hartanya banyak, miliaran. Dia itu segala-galanya, dan dia merasa bangga dan merasa sangat bermartabat. Padahal bukan di situ letaknya. Di sejauh mana dia bisa menjaga kebersihan dirinya, hartanya dan keluarganya. Iya. Ada satu pernyataan yang menarik dari Hasan Al-Basri ketika ada seseorang minta pendapat karena anaknya ada yang melamar gitu. Kata Hasan Al-Basri begini, kalau ingin cari menantu, cari saja menantu yang beriman dan baik akhlaknya. Kenapa? Kalau dia suka kepada anakmu, dia akan memuliakannya. Kalau dia tidak suka kepada anakmu, maka dia tidak akan membencinya. Itu karakter orang yang beriman. Tapi penyakitnya begini Ustaz, ada orang yang siapa calon suamimu? Ini emak bertanya kepada anaknya. Ustaznya mak, apa kata maknya? Udahlah anakku, cukup aja aku yang menikah dengan Ustaz. Jangan kau nikah lagi dengan Ustaz lagi katanya. Sampai begitu artinya. Yang harus dicermati di sini, Ustaz, seorang orang tua itu dia harus selektif. Dalam artian selektif, dia harus bisa memilah mana maslahat ke depan. Karena patokan kita, kalau dia baik dari keturunannya yang menangani baik, Allah pasti akan meletakkan kebaikan. Tidak akan salah Allah itu meletakkan kebaikan, kan begitu. Walaupun pada hakikatnya kebaikan itu tidak bisa dinilai dengan materi. Iya, betul. Yang jadi Kedua, Nabi telah memberikan satu solusi bagi kita. Kalau tak punya harta, gelang atau cincin dari pun atau dari besi, besi boleh sebagai mahar. Tapi kadang-kadang ini begitu, kalau kita juga tak mungkin anak orang awak kasih gitu ya, standar kemampuannya. Jadi orang tua harus selektif dalam permasalahan ini. Artinya kalaupun kalau orang tua tidak beragama, kita bilang apa maharnya, tanya sama kita apa maharnya, ya maharnya seperangkat alat salat, murah kali kau hargai anakku katanya. Jadi akhirnya pandangannya sudah salah. Mahar itu dianggapnya sebagai penebusan terhadap anaknya, padahal pembeli, bukan seperti ya, itu ya. Akan tetapi yang paling penting adalah para pendengar rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menetapkan syariat pernikahan bagi manusia dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi suami istri, bagi keluarga dan juga bagi masyarakat. Oleh karena itu pernikahan itu bukan untuk mencari kekayaan. Pernikahan itu bukan untuk gengsi-gengsian. Akan tetapi pernikahan itu adalah sesuatu yang suci dan mulia dengan tujuan akhirnya adalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pendengar rahimakumullah, mungkin dalam kajian singkat ini kita cuma bisa sedikit menyentuh daripada pembahasan ayat 25 ini. Akan tetapi ke depan insyaallah akan ada pembahasan-pembahasan yang akan diangkat dari ayat 25 ini melalui ustaz-ustaz kita lainnya. Mungkin sampai di sini kajian kita pada hari ini. Saya Ahmad Perdana Indra bersama saya Ustaz Hanafi Ismet dan Ustaz Safiar mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.